rasa capena sabab aya nu diteang. Hujan angin dodar gelap kaya tempat keringiuhan, sanajan awak rancucut tepadui kajeun teuing. Nu penting mah asal nepi ka tempat anu dituju, rek ngalongok mawar bodas nu moali laka ala. Sugante amua gagah kembang geus aya nu boga, balik teh asa hoream leumpang ge asa ngalaya. Banyak.